Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Terakhir kita bahas surat baik dari fikih al-muyassar disampaikan oleh penulis ada 7 syarat. Yang pertama adalah saling ridha, tidak terpaksa. Kemudian lafaz transaksi adalah orang yang boleh melakukan transaksi. Kemudian penjualnya adalah pemilik atau pengganti dari pemilik. Yang keempat, barangnya adalah barang yang memiliki manfaat dan manfaatnya adalah manfaat yang mubah. Tentu manfaat yang mubah dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi darurat. Kemudian yang kelima dalam musannifuna rahimahullah ta'ala ayakunan makutu alai objek transaksi indahnya barang yang makturan ala taslimihi bisa diserahkan. Karena barang yang tidak bisa diserahkan sepatutnya al-maktu seperti barang yang tidak ada. Dan baik maktu itu tidaklah sah diperjualbelikan karena dia termasuk berorok jual beli spekulasi. Catatan lagi didefinisikan baik wara adalah makan lahu dahirun yaghurul mustari wa batinun majhulun. Baik wara adalah satu transaksi yang secara lahiriahnya itu menarik, memikat pembeli, dan ada hal yang tersembunyi yang tidak jelas. Nah, jika barang yang di menjadi objek transaksi itu tidak bisa diserahkan dengan mustari, maka pembeli boleh jadi telah menyerahkan saman, telah menyerahkan uang, dan dia tidak mendapatkan barangnya. Maka tidak boleh menjual ikan yang masih ada di air, yang masih ada di sungai dan belum ditangkap. Boleh jadi uang sudah diserahkan dan ikannya tidak bisa ditangkap karena tertabur dua. Walau nawab tamri tidak boleh pula menjual an-nawab biji koma yang masih ada di dalam buah koma. Buahnya belum dimakan, bijinya belum kelihatan. Demikian juga tidak boleh memperjualbelikan burung yang masih terbang, sedang terbang. Demikian juga susu yang masih ada dalam darah, dalam embing susu belum diperah. Demikian juga jual beli janin yang ada dalam perut induknya. Dan kalau beli sekalian induknya yang dalam keadaan bunting, tidak masalah. Diperbolehkan. Jika yang dibeli hanyalah janinnya tanpa induknya, maka ini terlarang karena baik borok dengan sebab tidak bisa diserah terima. Dan baik yang tidak pernah diserah terimakan seperti menjual barang yang makdum. Kalau contoh makdum ini menjual calon janin sapi betina ini kemungkinan bulan depan bunting, mulai bunting, namun sekarang belum. Nah, sekarang calon bunting itu sudah dijual padahal bunting itu belum. Ini baik makdum saat transaksi barangnya tidak ada. Kalau baik janin, sekarang janinnya sudah 2 bulan atau 3 bulan sudah ada. Tidak bisa diserahkan, serahkan sekarang tidak bisa. Harus nunggu lahirnya. Walau hayawan asyarat tidak pula boleh jual beli binatang yang kabur. Sapi kabur. Ya, silakan bisa jual, sapi saya yang kabur kalau bisa ketangkap ya. Anda untung, ada 15 juta, cukup bisa jual 5 juta saja. Kalau tidak bisa nangkap, ya sudah. hilang. Duit 5 juta milik saya dan saya. Tidak dapat apa-apa. Nah, maka jual beli hewan yang kabur ini terlarang. Kenapa? Karena barangnya tidak bisa diserahkan saat transaksi. Pembeli dan penjual tidak bisa menyerahkannya. Dasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang bayil ghorah, jual beli ya, ghorah ya. Spekulasinya tinggi. Kalau membeli hewan yang kabur tadi, spekulasinya tinggi. Probabilitas kemungkinan untuk nangkep ya ada, namun untuk tidak bisa tertangkap juga besar. Maka ini ghorah. Kemudian yang keenam, hendaklah barang yang jadi objek transaksi makluman diketahui dikulin minuman untuk masing-masing dari keduanya, kedua dan pembeli. Ya, cara supaya dia maklum, maka cara yang pertama biru'yatihi wa musyahadatihi, dengan melihatnya secara langsung. Wa musyahadatihi, dan menyaksikannya inggal akdi saat terjadinya transaksi. Dan cara mengetahui objek transaksi dengan cara melihat adalah cara yang disepakati oleh ulama. Selain itu tidak disepakati. Awas nih yang kedua dengan deskripsi. Waswas dengan deskripsi yang yumayizuhu, membedakannya, membedakan barang itu dari yang lain. Maka barangnya tidak dilihat terbungkus, namun terbungkus rapat, namun penjual mendeskripsikannya. Ini waktunya begini, beratnya sekian, bahan bakunya dari ini dan seterusnya. Mengetahui objek transaksi dengan deskripsi ini diperselisihkan ulama. Syafi'iyah melarangnya. Sedangkan Hanabilah dan yang lainnya membolehkannya. Dan yang benar adalah membolehkannya karena deskripsi di sini yang umum makom ma'ubiyah, menggantikan posisi melihat. Namun jika jual belinya dengan barang diketahui dengan deskripsi, maka nanti ada khiyar rupiah, hak khiyar saat melihat barang. Ternyata setelah dibuka tidak sesuai atau kurang sesuai dengan deskripsi yang disampaikan. Maka jika beli tidak rela dengan kondisi semacam ini, dia punya hak ya untuk membatalkan transaksi dan minta uangnya kembali karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Maka ada dua cara tersebut, dilihat atau deskripsi. Karena lian al-jahal at-tarawun, karena jika ada yang ketidaktahuan adalah rawun, adalah spekulasi. Kalau barangnya tidak diketahui, maka di sini terdapat spekulasi. Dan rawun terlarang, oleh karena itu tidak sah jika seorang itu membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya. Ra'ahu wa jahilahu, atau dia melihatnya namun dia tidak mengetahuinya karena tidak jelas. Wa huwa ghaibun an majlis al-aqdi, dan barang tersebut tidak hadir saat majlis transaksi. Kemudian syarat yang ketujuh, alat pembayaran haruslah jelas dengan ada penegasan harga barang al-mubi'ah yang diperjualbelikan dan diketahuinya nilainya. Maka tidak sah saya beli misalnya HP-mu dengan uang yang ada di kantongku. Tidak diketahui berapa besar uang yang ada di kantong saya. Jadi ternyata cuma 100 ribu, jadi ternyata 1 juta. Maka harus ada kejelasan alat pembayaran. Ini dibayar dengan uang nilainya berapa, rupiah, dolar, atau lainnya. Terus jelas dan gamblang. Ini 7 syarat dasar, 7 syarat serahnya jual beli barang. Kemudian poin yang ke-6, jual beli yang dilarang. Syariat yang yaitu Allah Zat yang Maha Bijaksana melarang beberapa transaksi jual beli. Manakala tatarattab 'alaiha, transaksi tersebut berdampak tersia-siakannya sesuatu yang lebih penting. Semacam tersibukkan dari menunaikan ibadah yang wajib atau berdampak memberikan madharat kepada pihak yang lain. Jadi antara jual beli yang terlarang adalah sebagai berikut, yaitu jual beli setelah adzan yang kedua, ketika di masjid tersebut ada 2 adzan pada hari Jumat. La yasih tidaklah sah menjual ataupun membeli transaksi jual beli dengan orang yang punya kewajiban sholat Jumat, yaitu laki-laki. Ba'dal adzan misalnya setelah adzan yang kedua, maka jika pembelinya laki-laki atau penjualnya laki-laki dan transaksi terjadi setelah adzan, maka disini dikatakan la yasihu, transaksi jual belinya tidak sah, maka tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Maka barang masih milik penjual dan uang masih tetap milik pembeli. Jika dimanfaatkan, maka memanfaatkan milik orang lain tanpa jalan dan cara yang dibenarkan syariah. Mengingat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu wa orang yang beriman, jika terdengar suara adzan untuk panggilan sholat pada hari Jumat, fas'alul maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Maka Allah Ta'ala melarang transaksi jual beli di waktu ini, dan kaidah usul fikih mengatakan an-nahyu yaqtadi tahrim, larangan itu menghasilkan hukum haram dan menghasilkan tidak sahnya hal yang dilarang dalam hal ini jual belinya. Kemudian bai'ul asya, menjual berbagai barang yang kepada orang yang akan memanfaatkan barang tersebut untuk bermaksiat kepada Allah atau menggunakannya dalam kepentingan yang haram, maka tidaklah sah jual beli asir, jus untuk orang yang jus anggur untuk orang yang akan menjadikannya sebagai khamar. Tidak pula jual beli gelas atau wadah dijual kepada orang yang hendak menggunakannya untuk minum khamar. Demikian juga tidak boleh jual beli senjata fil waqtil fitnah, ketika sedang terjadi kecamuk perang saudara di antara sesama kaum muslimin. Mengenai firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam bir dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam al-itham dan al-udwan. Jika bir dengan takwa disebutkan dalam satu dalil, maka bir adalah melaksanakan perintah dan takwa menjauhi larangan. Jika disebutkan al-itham dan al-udwan di satu dalil semacam ayat ini, maka itham adalah dosa yang hal yang terlarang sedikitnya ataupun banyaknya, sedangkan udwan adalah hal yang terlarang, hal yang haram manakala melampaui batas toleransi. maka mencuri 100 perak atau 200 perak atau 1 juta sama. Namun al-udwan, namun makan bangkai bagi orang yang kelaparan dalam batas toleransi hukumnya boleh, dan melebihi batas toleransi hukumnya haram. Karena dia cuma diperbolehkan dalam kondisi darurat, dan darurat itu sekolahnya. Maka berkaitan dengan jual beli barang yang pada dengan orang yang menggunakan yang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang itu ada dua macam atau ada tiga macam. Satu barang yang tidak mungkin digunakan kecuali untuk taat. Satu barang yang tidak mungkin digunakan kecuali untuk taat. Mungkin bisa kita katakan buku-buku agama sebagai contoh. Orang tidak mungkin membelinya kecuali untuk membacanya, dan membacanya adalah taat, dan isinya ayat, isinya hadis. Dan bisa dibayangkan dia menggunakan untuk berbuat maksiat. Kemudian yang kedua adalah barang yang tidak mungkin digunakan kecuali untuk maksiat. Misalnya mesin judi, orang beli mesin judi nggak mungkin untuk dihancurkan. Beli mesin judi ya untuk dia mau buka usaha bandar judi, nggak ada kemungkinan yang lain. Nggak ada kemungkinan yang lain. Tentu hukumnya jelas, dua barang ini hukumnya jelas. Kemudian yang kedua adalah barang yang netral. Netral dalam artian tergantung pengguna. Bisa untuk maksiat dan bisa untuk taat. Tergantung pengguna. Maka barang yang bersifat netral, apakah boleh diperjualbelikan atau tidak? Melihat lokasi di mana barang itu diperjualbelikan, di daerah tersebut mana yang dominan, gunakan untuk taat. Kalau tidak digunakan untuk maksiat. Maka tolak ukurnya mayoritas pengguna di daerah itu. Misalnya kondom. Kondom boleh jadi dipakai oleh suami istri dan dia punya kondisi tertentu yang menyebabkan dia boleh berkabit dengan kondom. Jadi karena istrinya sedang menyusu, ya, ingin supaya anaknya itu sempurna penyusuannya, boleh pakai kapi kondom atau lainnya. Maka ini penggunaannya boleh. Namun jika untuk zina tentu penggunaannya haram. Kita lihat lokasi. Kalau jualan kondom di dekat lokalisasi, hukumnya jelas haram. Karena tidak mungkin digunakan kecuali berdasarkan dominan konsumen. Konsumen yang dominan tidak mungkin digunakan kecuali untuk maksiat. Maka jika di daerah tersebut penggunaannya hanya untuk menggunakan maksiat, dominannya untuk maksiat, maka haram. Namun jika di daerah tersebut penggunaannya hanya untuk taat atau untuk kebaikan atau satu hal yang mubah, hukumnya boleh, hukum asalnya boleh. Kok ternyata ada orang-orang yang keluar, maka itu urusan konsumen bukan urusan. Karena pada dasarnya di sini penggunaannya penggunaan yang baik dan penggunaan yang diperbolehkan. Maka itu boleh jadi jual beli okmi, tempok atau apa yang lain. Kalau itu di daerah boleh jadi pekampungan santri, mungkin yang beli kecuali dipakai di tempat yang benar. Karena okmi dan yang lainnya itu sebenarnya tergantung tempatnya saja, bukan karena bendanya. Di tempat yang benar jadi boleh, kalau di tempat yang tidak benar jadi terlarang. Maka kalau itu di daerah yang hanya digunakan untuk hal yang diperbolehkan, bukan apa-apa. Dan kalau itu mayoritas pengguna untuk menggunakan untuk maksiat, bisa dipastikan untuk maksiat, maka terlarang. Maka untuk barang yang netral, maka boleh jadi di daerah tersebut dominan untuk hal yang haram, maka haram. Di daerah tersebut dominannya digunakan untuk hal yang boleh, maka boleh. Kemungkinan yang ketiga, tidak ada yang dominan, 50-50. Tidak ada yang dominan. Ya, penggunaan yang haram banyak, penggunaan yang tidak haram juga banyak. Tidak bisa dikatakan ini yang mayoritas dan ini yang minoritas. Maka jika dalam kondisi jika tidak ada unsur dominan di wilayah tersebut, maka boleh dan tidaknya melihat pemakainya. Ada belagat yang mencurigakan atau tidak. Tidak ada belakang yang mencurigakan boleh. Nah, tidak harus tanya, mas mau dipakai untuk mau pakai belakang. Kalau ada belakang yang menunjukkan mau digunakan atau hal yang haram, maka tidak boleh bertransaksi dengannya. Jika tidak ada belakang, ya, maka boleh untuk daerah yang tidak punya unsur mana yang dominan. Itu rincian hukum masalah ini. Kemudian bai' muslim ala bai' akhihi, menjual atas jualan orang lain. Contohnya adalah seorang mendatangi pembeli yang telah membeli satu barang dengan harga 10, anggap saja 10.000. Dia katakan, aku akan jual barang kepadamu, barang yang sama dengan harga yang lebih murah, atau barang yang kualitasnya lebih bagus dengan harga yang sama. Itu menjual atas jualan orang lain. Ini terjemah bahasa Indonesia yang sebenarnya enggak memahamkan, namun itu kalimat sementara yang mungkin untuk dipakai. Semata-mata dengan kalimat itu orang tidak paham apa yang dimaksud menjual atas jualan orang lain. Perlu penjelasan. Penjelasannya, mendatangi pembeli dan memotivasi dia untuk membatalkan transaksi yang telah dia lakukan. Kita iming-imingi, saya punya barang yang sama, harga lebih murah. Bahwa ini barang Anda kalau kualitas nomor 3, saya punya kualitas nomor 1 dengan harga yang sama. Dan datang saja transaksimu dan beli barang. Ini menjual atau jualan orang lain. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dalam khiyar syarat. Ini tidak mungkin terjadi kecuali dalam khiyar syarat. Kalau transaksi tanpa khiyar syarat, tidak mungkin. Karena jika tidak ada khiyar syarat, maka jual beli yang pertama sudah mengikat. Jual beli pertama sudah mengikat, ya tidak mungkin balik kemudian membatalkan transaksi secara sepihak. Kalau sudah tanpa khiyar syarat ketika ya, dia cuma bisa ikolah yang itu sangat tergantung penjual, apakah mau saya nggak jadi, sangat tergantung. Namun ya jelas dalam hitung-hitungan itu secara teori itu bisa terjadi manakala pembeli ini melakukan transaksi yang pertama dan dia memakai khiyar syarat dalam transaksi yang pertama. Saya beli barangmu, Pak, saya ikhyar syarat seminggu. Kalau saya tidak balik, berarti jadi. Kalau saya balik, kita sudah sepakat selama seminggu boleh saya coba-coba dan saya pikirkan, ya, saya cocok untuk memakai dan tidak. Nah, tetap waktu seminggu itu kita jalan. Nah, kamu tidak usah jadi aja. Ini saya punya barang yang sama, lebih murah. Coba anda lihat, kok tidak ada beda, sama. Ya, karena masih rentang waktu di khiyar syarat, dia bisa balik. Sehingga bai' ala bai' akhihi ini secara teori tidak mungkin terjadi, secara umum tidak mungkin terjadi kecuali dalam satu transaksi yang memakai khiyar syarat. Dasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi'tukum ala bai'i ba'din, tidak boleh sebagian kalian menjual atas jualan orang lain, dan sebaliknya membeli atas belian orang lain. Maka kalau jualan atas jualan orang lain itu mendatangi pembeli, kalau membeli atas belian orang lain mendatangi penjual. Ayakulah liman ba'asya'an, kita datang kepada penjual yang telah menjual satu barang, kita katakan padanya, batalkan transaksimu, aku akan membeli barang itu darimu dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini dilakukan pada ittafaq al-ba'i, setelah penjual sepakat dengan pembeli alat taman dengan harga tertentu. Syirah ala syirah berarti syirah dan kasus ini termasuk dalam hadis larangan yang terdapat dalam hadis yang lewat. Kenapa kata termasuk? Karena dalam bahasa Arab baik itu kata yang mengandung dua makna. Baik itu bisa artinya menjual dan bisa artinya membeli. Maka walayabi itu bisa diartikan janganlah menjual, tidak boleh menjual, boleh juga walayabi artinya janganlah membeli. Karena baik dalam bahasa Arab bisa artinya menjual, sekaligus bisa artinya membeli. Maka dia disebut dengan tabok, satu kata yang mengandung dua makna dan dua makna itu bertentangan. Karena menjual adalah kebalikan membeli, dan membeli kebalikan yang menjual. Dan semuanya adalah makna untuk baik. Dan bayul aina, suatu contoh kasusnya atau gambarannya ayat di saksun sil akad di akal. Ada seorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang jelas. Dan ini dijual ila ajal. Nanti bayarnya pada waktu yang telah ditentukan. Uang belakangan, barang duluan. Sumayyah sekali yang minum al-ba'i. Kemudian penjual pertama membeli kembali barang itu. Bisa manin hadir dengan uang cash, akal, namun lebih murah daripada harga jual. Maka fi nihayati ajal, pada akhir batas waktu, maka pembeli harus menyerahkan harga yang pertama. Contohnya menjual tanah harganya 50 ribu rial yang dibayarkan pada sana setelah setahun. Kemudian penjual membeli kembali para tanah tersebut dengan harga 40 ribu rial tunai. Maka jadinya ya berapa jadinya dinikmati dalam tanggung jawab pembeli 50 ribu rial yang harus diserahkan oleh pembeli ala opsi sana di akhir tahun. Maka pembeli hakikatnya dia mendapatkan 40 ribu rial cash dan berkewajiban untuk membayar 50 ribu rial di waktu yang telah ditentukan. Maka hakikatnya adalah utang piutang terselubung, sedangkan barang itu cuma kamuflase, dijual kemudian dibeli, maka sekedar kamuflase saja. Basumian aina, jual beli semacam disebut aina karena pembeli yakhudhu ma mendapatkan sebagai ganti barang, mendapatkan ainan. Dan salah satu makna ain dalam bahasa Arab naqdan, uang tunai. Ain dalam bahasa Arab punya banyak makna. Terkadang artinya adalah uang, fardu ain. Terkadang artinya mata air. Terkadang artinya mata kepala. Dan salah satu makna ain adalah naqdun, uang. Maka disebut aina. Jika kata-kata ain artinya uang, karena pembeli yang seharusnya bawa pulang barang, singkat cerita dalam transaksi ini dia bawa pulang uang. Dan jual beli ini hurimah diharamkan karena dia adalah hilah, akal-akalan, ya, trik yang dia tawasul biar dipakai sebagai sarana untuk bisa mendapatkan riba. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melakukan transaksi ina, kalian pegangi ekor-ekor sapi dan kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan, maka Allah akan timpakan pada kalian kehinaan yang tidak akan Allah hilangkan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kemudian di antara jual beli yang terlarang adalah menjual kembali barang sebelum serah terima dari tempat pulaan. Maka ini pulaan terus mau dijual kembali. Maka kalau pulaan dan mau jual kembali, maka ini diperbolehkan dengan syarat sudah terjadi serah terima barang dengan tempat pulangan. Contohnya adalah memberi satu barang minsa sedari seseorang, kemudian barang tersebut sudah dijual kembali kepada orang lain kebelah ayak bidoha, sebelum dia menggenggamnya, itu sebelum dia berkuasa atas barang itu, wa yahuzaha, dan sebelum masuknya barang itu dalam daerah kekuasaannya, dalam tanggung jawabnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membeli ta'aman, bahan makanan, maka janganlah dia jual kembali hatta yang bidahu, sampai dia menggenggamnya, sampai barang tersebut ada di daerah tanggung jawabnya. Kalau di sini cuma bahan makanan, apakah larangan cuma berkaitan dengan bahan makanan? Maka penjelasan lebih detail ada di riwayat yang kedua dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang antuba, dijual kembali, dijual al-sila'u, barang dagangan, baik bahan makanan ataupun lainnya. Sehingga ta'aman dalam hadis yang pertama adalah contoh dan bukan takhsis. Karena di sini Nabi melarang semua barang jabat. Melarang untuk dijual kembali haitsu di tempat tutah barang itu dibeli. Nabi larang menjual cara menjual kembali barang, namun jualnya di daerah wilayah tempat pulaan. Boleh dijual hatta yahuza at-tujaru ila rihali. Nabi baru bolehkan menjual kembali manakala at-tujar si pedagang telah yahuza, memasukkannya ke dalam daerah kekuasaannya. Ila rihalihim, dengan dibawa ke kendaraannya atau ke rumahnya. Kalau yang jujur, maka tidak boleh bagi orang yang membeli atau pulaan satu barang untuk menjual kembali barang tersebut sampai dia menggenggamnya, yaitu sampai terjadi serah terima qabdul tamam dengan serah terima yang sempurna. Artinya serah terima riyin. Maka menjual kembali barang yang dibeli, kita ada dua syarat. Syarat yang pertama, barang yang dijual kembali itu sudah dimiliki, namun ini belum cukup. Kemudian yang syarat yang kedua adalah telah terjadi serah terima antara penjual pertama dengan kita yang mau menjual kembali. Kalau baru dimiliki karena telah terjadi transaksi, belum terjadi serah terima, maka baru memenuhi syarat pertama dan buang syarat yang kedua. Kemudian bai'u tsimar, menjual buah-buahan sebelum nampak layak untuk dikonsumsi. Tidak boleh menjual tsamar, menjual hasil pertanian sebelum nampak layak untuk dikonsumsi, karena khawatir rusaknya buah-buahan tersebut atau munculnya cacat pada buah-buahan itu sebelum dipetik. Dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, apa pendapatmu jika Allah mana'a as-samata, mencegah terjadinya panen, artinya gagal panen, bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi, dengan alasan apa salah satu kalian mengambil harta orang lain? Maka larangan ini dilarang dalam rangka melindungi pembeli. Dalam rangka melindungi pembeli, beli uang sudah diserahkan, ini masih hijau, akhirnya pas saat panen ternyata gagal panen. Jadi katakan, atas alasan apa kamu mengambil duit orang lain ketika itu gagal panen? Nah, ternyata di hari panen gagal panen karena serangan hama atau lainnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang bai tsimar, jual beli hasil pertanian sampai nampak kelayakannya. Larang ditujukan kepada al-bai, penjual dan pembeli. Bai'ur, dan diketahui nampak kelayakannya adalah bimar, dengan merahnya buah kurma atau kuningnya. Sedangkan untuk inab, anggur, layak manakala sudah berwarna hitam dan nampak manis, sudah terasa manis. Untuk biji-bijian semacam padi, manakala sudah kering dan mengeras bijinya. Wanahudalika, dan semacam itu, fibakiyat timah, untuk hasil pertanian lainnya. Kemudian yang terakhir, jual beli yang telah najas. Najas adalah ayazid dan saksun, seorang itu menambah harga satu barang al-ma'udah yang ditawarkan untuk diperjualbelikan, dan dia tidaklah pada asalnya dia tidak punya keinginan untuk membelinya, dan dia menawar dengan harga yang lebih tinggi untuk menipu orang lain. dan memotivasi orang itu calon pembeli untuk membelinya dan untuk meninggikan harganya. Dari Ibnu Umar adalah Umar, sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli najis. Apa beda najis sama lelang? Lelang hukumnya boleh. Letaknya adalah kalau lelang disyaratkan lelang yang diperbolehkan semuanya memang serius mau beli. Maka dia nawar dengan harga yang lebih tinggi karena memang niat untuk beli. Kalau najis itu tidak. Dia cuma pura-pura nawar padahal tidak niat beli atau sudah tahu yang mau menang lelang dan ditentukan itu. Namun pura-pura ikut lelang, pura-pura nawar, tidak ada. Itu cuma sandiwara. Ini tentu tidak termasuk jembeli lelang. Lelang semuanya berminat untuk membeli, menawar, dan niatnya dan maksudnya adalah membelinya. Kalau najas, menawar, namun itu sekedar pura-pura saja, tidak ada keinginan untuk membeli. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan sore hari ini adalah al-ikhlas fil bayi. Ikhlas adalah permintaan untuk membatalkan, ya, membatalkan transaksi jual beli dalam keadaan tidak punya hak khiyar. Hak khiyar tidak ada. Maka ikhlas adalah menghilangkan akad alati waqa' yang telah terjadi di antara dua orang dan membatalkan dengan keelaan dua belah pihak. Watasul ini terjadi disebabkan penyesalan salah satu dari dua orang yang bertransaksi kenapa dia melakukan transaksi. Atau yatabayan, nyata jelas bagi pembeli kalau dia tidak membutuhkan barang itu. Atau ternyata dia tidak mampu menyerahkan harga pembayarannya. Fayarji kulum minal ba'i' wal mustari, maka masing-masing dari penjual dan pembeli menarik kembali matana lahu, apa yang dulu menjadi miliknya, milu ziyadatin wala naqsin, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Maka barang dikembalikan tanpa terkurangi dan uang pun dikembalikan tanpa dikurangi. Itu namanya ikola. Maka ikola, orang beli barang hak khiyar tidak ada, tidak ada khiyar syarat, khiyar majlis sudah ini, bukan karena cacat dan yang lainnya, tidak ada hak khiyar. Dan setelah sampai rumah lu ternyata di rumah sudah ada. Dikira butuh barang itu cuma belum punya, sampai rumah ternyata barang sudah ada, ternyata punya. Akhirnya balik lagi, ini maaf tadi saya beli ternyata saya kira di rumah tidak ada, ternyata saya pulang ternyata di rumah tidak ada, saya menyesal membeli ini, mohonlah kerelaannya untuk ini saya pulangkan dan saya minta kembali uang saya. Namun karena tidak ada hak khiyar maka ini sangat tergantung penjual. Kalau penjual mau ya tidak apa-apa, kalau penjual tidak mau boleh dia menolak. Jadi beli tak boleh kembali. Tidak ada alasan menolak. Maaf, tak bisa permintaan anda tidak bisa saya kabulkan. Itu juga boleh. Si penjual bersikap demikian. Namun dianjurkan dan tidak wajib penjual untuk menerima ikhola. Walau ikhola masuk ai mustahabah. Menerima ikhola dituntunkan, dianjurkan. Namun tidak wajib. Wahabu alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul memotivasi penjual agar menerima ikhlas. Ketika ada pembeli yang menyesal membeli barang yang terlanjur dia beli, dengan Nabi katakan man maqala musliman bai'atahu, siapa yang menerima ikhlas dari seorang muslim. Siapa ya, kalau maknanya man aqala, siapa yang membatalkan pada seorang muslim transaksi bersamanya, itu transaksi jual beli, aqala Allahu atarahu yaumal qiyamah, maka Allah akan maafkan dosa-dosa dan kesalahannya pada hari kiamat nanti. Diterima Muhammad dan lainnya. Nah, di sini disampaikan ikola itu adalah salah satu solusi kredit macet. Karena tadi dikatakan aulam yastati' dan atamaniha. Orang beli satu barang tidak kira bisa nyicil, jadi pakai kredit. Dan ternyata baru langsung dua kali ternyata serap. Maka jual beli kredit, barang sudah milik pemerintah, kemudian punya utang. Maka salah satu solusi kredit macet disini katakan ini pakai ikhok. Salah satu solusinya dalam berpikir Islam, ya, saya katakan salah satu kan ada solusi-solusi yang lain. Salah satunya adalah ikola untuk apa? Ya, pembeli masih ternyata nggak bisa meneruskan angsuran gimana? Kalau saya kembalikan barang dan saya minta kembali uang yang telah saya setorkan, ini bisa demikian. Nah, meskipun ya kalau tempat kita mau ya udah kepakai 2 bulan balik, uang juga balik. Maka saya katakan ini salah satu solusi. Jadi ada solusi yang lain, misalnya minta tolong kepada penjual untuk ya, ini barang sudah milik saya, tolong carikan konsumen punya link-link ini, tolong carikan konsumen yang mau beli barang saya. Nanti uangnya bisa saya pakai untuk lunasi pembayaran kepada Anda. Ya, demikian yang kita baca sebatas sebenarnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.